Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwan abidin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir suratul hajj. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Qala Allahu ta'ala, wa minan nasi, dan sebagian manusia, mayya'budu waha ala harfin, ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keraguan. Fa in asabahu khairan, jika mendapatkan kebaikan, itma'an nabi, dia merasa tenang. Wa in asabatu fitnah, dan jika mendapatkan ujian, in qalaba ala wajih, dia pun membalikkan wajahnya, yakni kafir, murtad. Khasirat dunia wal akhir, orang itu rugi dunia, rugi akhiratnya. Dzalika wal khusranul mubin, dan itu merupakan kerugian yang nyata. Yad'u min dunillah, dia malah beribadah kepada selain Allah, ma la yadurhu wa ma la yanfa'u, yang tidak bisa memberinya madarat dan tidak bisa memberinya manfaat. Dzalika huwa dhalalul ba'id, yang demikian itu merupakan kesesatan yang sangat jauh. Yada'u laman baruhu akramin naf'ih, dia menyembah sesuatu yang madaratnya lebih kuat daripada manfaatnya. Labi'sal maula wa labi'sal asir, maka dia adalah sejelek-jelek wali membela dan sejelek-jelek orang yang bergaul. Naam. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, Ay wa minan nasi man huwa dha'iful iman lam yadkhulil imanu qalbahu wa lam tukhalidhu basasatuhu bal dakhala fihi imma khaufan wa imma adatan ala wajhin la yathbutu indal mahni atau indal mihani. Fa'in asabahu khairan itma'an nabi ay inistamar rizquhu ragoda walam yakhsullahu minal makarihi syai'un itma'an nabi dalikal khair la bi imani fahada rubbama anna allaha yu'afihi wala yuqayyidu lahu minal fitan ma yansarif bi an dini wa in asabatu fitnah min khusuri makruhin aw zawali mahbubin in qalaba ala wajhihi ay irtadda an dini khasirat dunya wal akhirah. Amma fi dunya fa innahu la yahsulu lahu birriddati ma amalahu alladhi ja'ala riddah ra'san dimali wa iwadan amma yadunnu idrakahu fa khaba sa'yu wa lam yahsul lahu illa ma qusima lahu wa ammal akhirah fa dhahir khuribal jannah allati ardhuha samawati wal ard wastahaqqan nar dhalika huwal khusranul mubin ay al wadih al bayyin. Sebagian manusia ada yang lemah imannya, keimanan belum masuk ke dalam hatinya. Nah, goresan-goresan iman belum masuk ke dalam hatinya. Bahkan dia masuk dalam keimanan itu karena takut atau karena kebiasaan yang tidak mampu bertahan ketika ada ujian-ujian. Jika dia mendapat kebaikan, tenang. Artinya jika rezekinya terus melimpah, tidak mendapatkan sesuatu yang dibenci sedikit pun, maka dia tenang dengan kebaikan itu, bukan tenang dengan sebab keimanannya. Orang semacam ini, terkadang Allah Ta'ala memberi dia kesejahteraan dan tidak diberi ujian-ujian yang bisa memalingkan dia dari agamanya. Dan jika ditimpa fitnah, yakni mendapat sesuatu yang dibenci atau kehilangan orang-orang yang dicintai, maka dia pun terbalik mukanya, yakni murtad dari agamanya. Rugi dunia, rugi akhirat. Kerugian di dunia, dia dengan murtadnya tadi tidak mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Bahkan kemurtadan tadi tidak bisa mengembalikan modal hartanya. Tidak bisa mengganti apa yang disangka akan didapatkan dengan kemurtadan itu, sehingga usahanya rugi dan dia tidak dapat bagian rezeki kecuali yang sudah ditetapkan untuknya. Adapun di akhirat nanti, maka cukup jelas dia diharamkan masuk surga yang luasnya langit dan bumi. Dia berhak mendapat neraka, dan itu merupakan kerugian yang nyata, yakni yang jelas, yang gamblang. Yad'u hadha raji'ala wajhi min dunillah ma la yaburuhu wa ma la yanfa'uh wa hadha sifatu kulli mad'uwin wa ma'budin min dunillah fa innahu la yamliku li nafsi wa la li ghairi naf'a wa la dharra dhalika huwa dhalalul ba'id alladhi qad balagha fil bu'di ila haddin nihayah haitsu a'rada an ibadati nafi ad-dar al-ghani al-mughni wa aqbala ala ibadati mahlukin mithlahu aw dunahu laisa biyadihi minal amri syai'un bal huwa ila husuli ziddi maksudi akrab wa lihada qala yad'u laman darruhu akrabu min naf'ih fa inna darrahu fil akli wal badani wal dunya wal akhirah ma'lumun labi'sal maula ay hadal ma'bud walabi'sal asir ay al-qarin al-mulazim ala suhbatihi fa innal maqsud bil maula wal asir husulun naf'i wa daf'ud dar fa idza lam yahsul syai' min hadha fa innahu madmumun malumun. Orang yang murtad tadi malah menyembah selain Allah yang tidak bisa memberi madharat, tidak bisa memberi manfaat. Dan ini merupakan sifat semua yang disembah selain Allah. Tidak bisa memberi untuk dirinya atau orang lain, baik manfaat maupun madharat. Dan itu merupakan kesesatan yang sangat jauh. Jauhnya itu sangat jauh. Yang mana dia berpaling dari menyembah Allah yang maha memberi manfaat dan menolak madarat, maha kaya dan maha memberi kecukupan. Dia malah beribadah kepada makhluk yang semisalnya atau bahkan yang lebih rendah dari dia. Tidak memiliki sesuatu pun di tangannya, kekuasaan. Bahkan dia akan mendapatkan tujuan yang sebaliknya, dan itu yang lebih kuat. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, orang itu minta kepada sesuatu yang madaratnya lebih kuat daripada manfaatnya. Karena madaratnya bisa dirasakan oleh akal, badan, dunia akhirat, dan itu semuanya sudah diketahui. Sungguh jelek yang dijadikan wali, yakni yang disembah, dan sungguh jelek orang yang selalu menggaulinya atau bergaul dengannya, yakni orang yang selalu menemaninya. Karena tujuan orang yang dibela dan yang mengikutinya adalah untuk mendapatkan manfaat dan untuk menolak madharat. Jika tujuannya ini tidak tercapai sedikit pun, maka hubungan tersebut tercela. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib fiha fawaid. Al-fa'idatul ula qala al-mawardi rahimallah fi tafsirihi Qauluhu azza wa jalla wa minan nasi may ya'budu Allaha ala harfin fihi thalathatu ta'wilat. Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya berkata, firman Allah azza wa jalla, wa minan nasi may ya'budu Allaha ala harfin. Harfin di sini ada tiga penafsiran. Ahaduha, yang pertama, yakni ala syakkin, wa huwa qawlu mujahid di qawlihi munharifan bainal iman wal kufri. Pendapat yang pertama maknanya ala harfin ialah ala syakkin, di atas keraguan. Dan ini adalah pendapat Imam Mujahid. Karena orang itu berarti di antara keimanan dan kekufuran. Wasani ala syartin wa huwa qawlu ibni Kamil. Pendapat yang kedua maknanya ala harfin ial ala syartin, dengan banyak persyaratan. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Kamil. Jadi kalau kemauannya terpenuhi baru ibadah, kalau enggak ya enggak, ya. Jadi dia banyak memberi syarat-syarat. Barakallahu fikum. Wa thalis ala dha'fin fil ibadah kal qiyami ala harfin wa huwa qawlu Ali ibn Isa. Pendapat yang ketiga maknanya ialah lemah ibadahnya, bagaikan orang yang berdiri di atas tepi jurang. Nah, segol dikit jatuh, ya. Nah, lemah. Ini merupakan pendapat Ali ibnu Isa. Wa yahtamilu indi ta'wilan rabi'ah. Wa yahtamilu indi ta'wilan rabi'an anna harfas syai' ba'buhu faka'annahu ya'butu waha bilisanih wa ya'sihi biqalbih. Menurut saya, yakni Al-Mawardi rahmatullah, ada kemungkinan tafsir yang keempat, bahwa makna harfus syai' artinya ialah sebagian sesuatu. Artinya orang itu beribadah kepada Allah hanya di lisannya, tapi hatinya durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Al-faidatu ats-tsaniyah. Qala Ibnu Zaid rahimahullah. Hadzal munafiq in saluhat lahu dunyahu aqama alal ibadah. Hadal munafiq in saluhat lahu dunyahu aqama alal ibadah wa in fasadat alaihi dunyahu wa taghayyarat inqalaba wa in fasadat alaihi dunyahu wa taghayyarat inqalaba wala yukim alal ibadah illa lamma saluha min dunyahu wala yukim alal ibadah illa na'am lima saluha min dunyahu wa idza asabathu shiddatun aw fitnatun aw ikhtibaron aw dhaiqun wa idza asabathu shiddatun aw fitnatun aw ikhtibaron aw dhaiqun ta'aqa dinahu wa raja'a ilal kufri. Berkata Ibnu Zaid rahimahullah, orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang munafik. Kalau dunianya lagi baik, dia beribadah. Tapi kalau dunianya lagi rusak, lagi berubah, maka dia kembali tidak beribadah. Artinya dia hanya ibadah kalau dunianya baik. Jika dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan ujian, cobaan, kesempitan hidup, dia langsung meninggalkan agamanya dan kembali kepada kekafiran. Waliyatubillah. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Kalau lagi makmur, ibadah, lagi mendapat cobaan, langsung murtad ya. Nah, al-fa'idatu al-thalitha. Anna manir tadda min dinihi atau an dinihi anna manir tadda an dinihi khasirat dunia wal akhirah. Amma fi dunia fa innahu lam yahsul lahu illa ma qusima lahu. Wa amma fil akhirah fa khurrimal jannah wastahaqqan nar. Orang yang murtad dari agamanya maka akan rugi dunia akhiratnya. Adapun di dunia, dia hanya mendapatkan jatah rezekinya. Dia tidak dapat tambahan rezeki dengan sebab murtadnya tadi, ya. Dikira kalau murtad rezekinya tambah bagus, tambah banyak, ya kan? Ternyata dia hanya dapat sesuai dengan jatah takdirnya. Keputusan murtad tidak membuahkan hasil yang diharapkan, ya. Adapun di akhirat diharamkan baginya surga dan dia berhak mendapat neraka. Wal iyadu billah. Taib. Barakallahu fikum. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Qawlu ta'ala la bi'sal maula wa la bi'sal asir. Qala Mujahid rahimahullah wa al-wathan. Mengenai firman Allah Azza wa Jal, sangat jelek al-maula dan sangat jelek al-asir. Berkata Imam Mujahid rahimahullah, yang dimaksud ialah berhala. Sungguh jelek berhala yang ia sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi al-maula di sini dan al-asir di sini, kata Imam Mujahid rahimahullah, ialah al-wathan, berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.